Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas Al-Qawaidul Lughatul Arabiyyah di halaman 184, pembahasan mengenai uslub ta'ajjub. Yang pertama, uslubut ta'ajjubi uslubun yusta'malu litabsiri. Ini salah ketik, harusnya litabsir. Litabsiri ya ani dahsyati awisti'allami sifatin fi syai'in ma. Uslub ta'ajjub adalah uslub yang digunakan untuk tabsir, untuk memberikan ya, berita anid dahsyat ya, tentang sesuatu kedahsyatan, atau isti'zam yaitu pengagungan sifat fi syai'in ma ya, terhadap sesuatu. Misal contohnya ma'a'zaba ma'an-nili ya. Ma'a'zaba ma'an-nili ya. Betapa jernihnya air sungai Nil. Poin yang kedua, ya, sigota ta'ajubi ya, dua sigoh ta'ajub ya, li ta'ajubi sigotani ma'af'alahu wa'af'il bihi ya. Dalam ta'ajub itu ada dua bentuk atau sigoh. Sigoh yang pertama wazannya ma'af'alahu, yang kedua adalah af'il bihi ya. Itu dua sigoh ya. Dua sigoh untuk ta'ajub. Wa yushtaratu lit-ta'ajjubi bihataini sighataini an yakuna al-fi'lu ya. Dan dua sigoh untuk ta'ajjub ini disyaratkan ya, fi'ilnya harus yang pertama al-alif sulasiyan mislu jamula azuma azuba sadaqa kabur kathur. Jadi fiilnya harus sulasi. Maksudnya di sini sulasi mujarrad ya. Fiilnya sulasi 3 huruf dan mujarrad. Jadi kan ada sulasi mazid. Nah, ini yang maksudnya sulasi mujarrad. Itu yang masih murni 3 huruf. Contohnya seperti tadi jamula azuma sampai kathur. Alba'u alfi'lu taman. Fiilnya harus tam. Ay maksudnya ghayra naqisin mithlu kana wa akhwatiha, yaitu bukan fi'il naqis seperti kana dan saudara-saudaranya. Ajim yang C ya, fi'ilnya yaitu laisa alwasfu minhu ala wazni ya, ala wazni af'alu alladhi mu'annathuhu fa'la'u ya, yaitu fi'ilnya itu bukan sifat yang berwazan af'alu yang memiliki mu'annas fa'la'u seperti sauda'u gitu ya. Adal yang D, fi'ilnya musbatan, harus musbat. Ay goyur manfi, itu bukan yang dinafikan, itu musbat itu positif ya. Selanjutnya ya, mabniyan lil ma'lum, itu fiilnya harus mabni lil ma'lum, itu berbentuk aktif. Ay maksudnya ghayru ya, ghayru majhul ya, bukan yang majhul. Selanjutnya mutasarrifan, fiilnya harus bisa ditasrif, maksudnya yaitu dia memiliki bentuk madhi ya'ti minhu madin mudhari'un ya, wa amrun ya, datang dalam bentuk madi mudhari atau amr. Contohnya mislu ma ajmala samaa, betapa indahnya langit ini. Ma ismun nakiratun bi makna syai'in azimin mabniin ya, bi makna syai'in azimin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada, Isim nakirah dengan makna sesuatu yang agung dan dia mabni atas tanda sukun pada posisi marfu sebagai mubtada. Sedangkan ajmala fi'lun madin fi'l madi wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban. Dan fa'ilnya dhamir mustatir tersembunyi wujuban secara wajib. Khusus untuk uslub ta'ajub, ya di sini mustatir secara wajib karena biasanya kan mustatir jawazan ya. Tapi untuk khusus ta'ajub mustatirnya itu secara wajib. Takdiru huwa. Ya takdirnya huwa. Sedangkan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili khabaruma. Sedangkan kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya adalah khobar bagi ma, ya. Khobar dari maknya. Selanjutnya as-sama'a, ya, maf'ulun bih, mansub dengan fathah. As-sama'anya maf'ul bih, mansub dengan fathah. Atau sikoh yang kedua, yaitu bentuknya af'il bihi, berarti ajmil bis-sama'i. Betapa indahnya langit ini, artinya sama. Ya, jika di i'rab ajmil fi'lun madin, ya jaa ala suratil amri mabniun ala al-fathil muqaddari. Ya. Ajmil fi'l madi dalam bentuk amar mabni atas fathah yang tersirat, ya. Mabni ya atas tanda fathah yang tersirat. Jadi fathahnya muqaddar. Bis-sama'i ya. Al-ba'u harfu jarrin, ba'nya huruf jar zaidah. Ya. Al-ba'u harfu jar jarri za jarrin zaidat zaidin. Ya huruf ba'nya itu huruf jar tambahan. Was-sama'i ya fa'ilun marfu'un. Bidhammatil muqaddarati ala al-hamzati. Sedangkan as-sama'i itu fa'il. Ya, fa'il. Ya, dan dia marfu dengan tanda dhammah yang tersirat pada hamzah. Ya, walaupun dia ketemu ba. Ya, walaupun kita baca bis-sama'i. Namun pada hakikatnya as-sama'i di sana. Ya, dia. Apa namanya? Marfu. Ya. Dengan domah muqaddar. Ya. Selanjutnya poin ketiga, idza kana al-fi'lu ghairu thulatsi mislu tawaffaqa, ya, intasara ila akhir. Jika fi'ilnya bukan fi'il thulatsi, semisal tawaffaqa atau intasara dan seterusnya, aw naqisan atau fi'ilnya naqis, ya, fi'il naqis mislu kana dhalla ila akhir, semisal kana dhalla dan seterusnya, ya, au kana alwasfu minhu ala wazni af'alu alladhi muannasuhu fa'la'u mislu sawida hamira ila akhir. Atau bisa jadi fi'ilnya itu sifat yang berwazan af'alu yang memiliki mu'annas, yang mu'annasnya wazannya fa'la'u. Semisal sawida, sauda'u, hamira menjadi hamra'u dan seterusnya. Ya. Tawassalna ila ta'ajubi minhu bi asyadda, ya, au asydid bihi wanahuhuma wa ataina ba'du dhalika bimasdarihi sharihan aw muawwalan. Ya, maka kita tawassalnya kita perantarai, ya, antara ta'ajub, ya, dengan kata asyadda atau asydid, ya, atau yang semisalnya, dan kita datangkan setelah hal tersebut yaitu masdar sharih dan atau masdar muawwalnya. Misal contohnya ma as'aba kauna ad-dawa'i murran, betapa sulitnya keadaan obat yang pahit ini. Ya. Ya, ini untuk contoh fi'lun naqis, ya, fi'ilnya fi'il, fi'ilnya fi'il naqis, ya, yaitu semisal kana, ya, dan zola, dan seterusnya. Contoh yang lain, ma arwa'a an yantasira jaisu. Ya, betapa megahnya kemenangan tentara itu. Ya, maka ini fi'il yang bukan sulasi. Ya. Contoh yang lain, ma asyadda sawada al-laili. Betapa pekatnya malam. Betapa pekatnya malam itu. Ya, maka di sini al-wasfu ala wazni af'alilladzi mu'annasuhu fa'la'u. Ya, fa'la'u. Itu sifat berwazan fi'il af'alu yang mu'annasnya fa'la'u. Selanjutnya yang keempat, idza kana al-fi'lu manfiyan, ketika fi'ilnya dinafikan, mislu la yasduku contohnya, atau la yaqulu ila akhir, ya, dan seterusnya, au mabniyan lil majhul, atau bentuknya fi'il mabni majhul, mislu yuqalu yu'aqabu ila akhir, tawasalna ila ta'ajjub minhu, ya, bin nafsi tariqati sabiqati ma isti'mali ma isti'mali masdaril fi'li muawwalan. Ya, maka kita perantar kita ajib dengan cara yang seperti di atas, ya, bersamaan dengan, ya, ma istima li masdarin, dengan menggunakan masdar, ya, dari fi'il, ya, muawwal, ya, masdar muawwalnya. Contohnya mislu ma adarra alla yasduqal 'amilu, betapa meruginya, ya, apabila pekerja tidak jujur, ya. Ini contoh al-fi'lu manfi, ya, la yasduqa, ya. Contoh yang lain, ma ajmala an yuqala al-haqqu, betapa indahnya apabila kebenaran itu diucapkan. Al-fi'lu mabni lil majhul, ya, an yuqala. Selanjutnya yang kelima, la yata'ajjubu min al-fi'lil jamidi mutlaqan. Tidak bisa sama sekali, ya, membuat ta'ajjub, fi'il ta'ajjub dari fi'il-fi'il jamid. Fi'il-fi'il jamid. Semisal, asa, laisa, ni'ma, dan bi'sa. Kita nggak bisa membuat, ya, fi'il ta'ajjub dari fi'il jamid. Karena kan syaratnya itu harus, ya, dia mutasarrif, ya. Dia mutasarrif. Sedangkan fi'il jamid itu kan ini ma bisa itu tidak memiliki mudhari' dan amr. Malhudhatun catatan. Lita'ajubi ba'du si, ya, sighi ghairi qiyasiyatin. Ya. Ta'ajub, ya, juga memiliki sighah yang ghair qiyas, yang bukan kias, yaitu maksudnya yang tidak beraturan. Contohnya mislu subhanallahi, maha suci Allah. Ini ta'ajub juga. Illahi darruhu, ya, betapa hebatnya dia. Ya lahu min batalin, betapa hebatnya dia sebagai pahlawan. Ini diantara sighah-sighah yang bukan kiasi. Maksudnya yang tidak beraturan, ya. Jadi sama'i, ya, kita mendengar langsung bagaimana, ya, uslub ta'ajub yang tidak beraturan seperti ini diucapkan. Adapun yang sebelumnya itu, ya, dia kiasi, ya. Jadi yang sebelumnya itu sudah ada sighahnya, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Selanjutnya uslubul ikhtisasi, uslub ikhtisas. Uslubul ikhtisasi uslubun yudhkaru fihi ismun zahirun ba'da domi ba'da domiril mutakallimi ghaliban. Uslub ikhtisas adalah uslub yang disebutkan ya padanya yaitu isim zahir ya biasanya ya setelah ya ba'da setelah domir mutakallim secara umum. Ya, maksudnya mufradan atau jam'an, yaitu domir mutakalim mufrad atau jama'. Ya, yuwadihul maqsuda minad domiri dan menerangkan maksud dari domir tersebut. Misal contohnya, ya, ana, ya terus ada garis strip gitu, kayak sisipan. Ana at-taliba. Ya. Atalaqi al ilma aku maksudnya pelajar ya, jadi ada sisipan atalaqi al ilma menuntut ilmu contoh yang lain nahnu ya, terus ada sisipan al junuda para tentara maksudnya kami para tentara ya, nudafi'u anil watani membela tanah air contoh yang lain lana Ma'syaral Arabi an lana maksudnya kami siapa Ma'syaral Arabi orang-orang Arab mujiddun qadimun mempunyai keseriusan ya sejak dahulu kala ya wal ismu alladhi yuwaddihu al maqsuda min al dhamiri al taliba al junuda wa ma'syaral arabi fil amsali fil amsilati sabiqati isim yang menjelaskan maksud domir, maksudnya domir-domir sebelumnya, ana, nahnu, lana, ya, yaitu adalah yang disebut maksus, ya, yaitu al-junuda, at-taliba, ma'syarul arabi, ya, pada contoh-contoh di atas, yusamma maksusan, dinamakan maksus. Wa yakunu da'iman, wa yakunu da'iman mansuban, bi'tibar, bi'tibarihi maf'ulan bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu akhassu akhussu dan selalu dalam posisi mansub sebagai maf'ul bih bagi fi'il yang wajib dihapusnya dengan takdir akhussu aku mengkhususkan jadi seolah-olah ada fi'il yang dihapus jadi misalnya jadinya gini ana akhussu at-taliba ya. Saya maksudnya aku mengkhususkan yaitu pelajar adalah kial ilma menuntut ilmu malhuzatun catatan qad yakunul makh ya qad yakunul mukhtasu lafza ayyuha aw ayyatuha wa yalihuma ismun zahirun zahirun marfu'un ya terkadang sesuatu yang dikhususkan itu adalah ya lafaz ayyuha atau ayyatuha wa yalihuma dan isim zahir marfu itu datang setelahnya setelah keduanya maksudnya setelah ayyuha atau ayyatuha wa yurabu ya lafzu ayyu au ayyatu makhsusan ya dan di i'rab lafaz ayyu dan ayyatu sebagai makhsus ya ya mabniyan 'ala dhammi mabni atas dhammah fi mahalli nasbin pada posisi mansub wa yakunu al-ismu alladhi yalihuma na'tan marfu'an dan isim setelahnya sebagai ya na'at marfu contohnya mislu Innana kami ayyuhat ya ayyuhal atibba ya Innana ayyuhal atibba kami ya maksudnya segenap atau para dokter nu'alijul marda mengobati para pasien perhatikan ayyu di sana itu maksusnya maksusun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin dia mabni atas tanda domah pada posisi mansub karena kan maksus itu mansub Waha, sedangkan haknya itu hak zaidatun. Lalu al-atibba'u ya, al-atibba'u na'tun marfu'un bil dhamma. Atibba'unya itu marfu' sebagai na'at dengan tanda dhamma. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.